Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah fardu zuhur Masjid Agung An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kesehatan, nikmat istiqamah dalam iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itu ringan kita melangkahkan kaki datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan fardu zuhur berjamaah. Insyaallah kita mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati, salat berjamaah, tafdhulu salatul fardhi, lebih utama daripada salat sendirian, bisa bi'in wa insyrina darajah, 27 derajat. Dan kita berharap kepada Allah semoga kita istiqamah melaksanakan ini sampai akhir hayat kita nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat dalam kehidupan kita selalu diberikan istiqamah iman dan Islam, ketika akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan syafaatun uzma, syafaat besar yang tak dapat diberikan kecuali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa setiap hari Rabu pertama dan kedua awal bulan kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita kaji pada siang hari ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu ithnani. Ketika bertambah usia anak Adam, maka ada dua yang bertambah dalam dirinya. Ketika usia bertambah, maka sesungguhnya yang lain berkurang. Walaupun nampaknya bertambah, tapi pada hakikatnya berkurang. Usia bertambah, umur berkurang. Karena umur sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, ketika ditiupkan ruh ke dalam rahim, maka saat itu malaikat ditugaskan untuk mencatat, salah satu yang dicatat adalah umur. Jadi ketika bertambah usia, maka sesungguhnya umur manusia berkurang. Pandangan mata ketika usia bertambah dia berkurang. Dulu sewaktu masih muda, maka semuanya terang benderang. Membaca Al-Quran, mata begitu terang melihat huruf-hurufnya. Tapi ketika usia bertambah, maka pandangan mulai melemah. Baru beberapa lembar, baru beberapa halaman, mulai tatapan kabur, tak lagi kuat seperti dulu. Kekuatan fisik, ketika usia bertambah, maka kemampuan fisik pun berkurang. Itu sudah sunnatullah, tak dapat dirubah. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wa man nu'ammirhu," siapa yang kami panjangkan umurnya, "nunakkishu fil khalqi," kami kembalikan kejadiannya seperti dia semula dulu. Pada saat dulu waktu belajar berjalan, kalau tegak lama mulai gemetar, maka ketika tua pun itu akan datang lagi. Pada saat dulu pandangan belum begitu jauh, maka ketika umur bertambah pandangan pun akan kembali melemah. Ketika dulu pikiran lemah lalu kemudian menjadi kuat, setelah bertambah usia maka pikiran pun daya ingat, daya tangkap menjadi berkurang. Oleh sebab itu ketika usia bertambah maka yang lain berkurang. Kemampuan fisik berkurang, daya tangkap akal berkurang, daya cerna berkurang. Tapi dalam hadis ini disebutkan Nabi, yakbaru bunu Adam, bertambah usia anak Adam, wa yakbaru ma'ahu tsnani, ada dua yang bertambah. Dua itulah yang akan kita kaji pada kesempatan ini. Ketika usia bertambah, kata Nabi, ada dua yang bertambah, yang lain berkurang. Apa yang bertambah? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul mal, bertambah kecintaan terhadap harta. Jadi jangan kita heran, datuk itu semakin tua, makin surat tanah itu makin dipegangnya, semakin sayang dia kepada harta. Apalagi diurus, mengapa tak baca Quran, mengapa tak ingat mati? Kalau kita baca hadis ini, kita tak heran. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, ya kebaru bunu Adam, bertambah usia anak Adam, tapi ada yang ikut semakin bertambah. Apa yang pertama? Hubbul mal, cinta kepada harta benda. Makin tua, makin sayang pada harta, makin mulai kikir datang. Kikir, pelit, bakhil, itu ada dalam hati manusia. Dari mana dia datang? Dari cinta kepada harta. Makin bertambah usia, makin cinta pada harta, makin pelit. Jadi jangan kita heran orang makin tua makin pelit. Apa sebab? Ini hadis Nabi mengatakan, bertambah usia, bertambah kecintaan kepada harta benda. Lalu mengapa Nabi menjelaskan ini? Supaya kita hati-hati. Ketika datang sifat itu, langsung kita ingat peringatan. Fadzakir, kita ini disuruh ingat mengingatkan. Fadzakir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Bagi siapa? Tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang yang beriman, yang percaya kepada kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, bercerita masalah harta, agama Islam bukanlah agama yang mengharamkan harta. Kalau ada ajaran agama lain mengharamkan harta hanya menjadi penghalang antara dia dengan Allah, Islam tak seperti itu. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, banyak sekali para konglomerat itu bukan pada generasi belakangan, tapi generasi awal yang disebut Allah sebagai as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Terima kasih Pak. Orang-orang yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, itu terdiri dari orang-orang banyak yang kaya raya. Oleh sebab itu Islam tak mengharamkan harta benda. Menantu Nabi SAW, Utsman bin Affan, kaya. Bahkan salah seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah Abdurrahman bin Auf yang datang dari Makkah hijrah ke Madinah, juga orang yang kaya. Kalau kita baca pula sedekah mereka, dari jumlah sedekah yang dikeluarkan itu kita bisa ukur berapa kekayaan mereka. Suatu ketika Utsman bin Affan pernah bersedekah sebanyak 1000 dinar, 1000 dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas murni sekarang. Jadi kalau 4,25 gram itu kita patok 2 juta, kali 1000 berarti sedekah dia 2 miliar. Banyak sekali. Apakah mungkin seorang Utsman bin Affan yang miskin, fakir, fukara, masakin mampu bersedekah 2 miliar? Kaya. Kalau begitu Islam tak mengharamkan harta. Lalu di mana letak fungsi ayat? La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari jalan Allah. Kalau dia dicari lalu habis waktu untuk itu, tak tidak digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dipakai dia untuk membangun masjid, janji Nabi SAW, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu lahu mithlahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuk dia tempat seperti itu di dalam surga. Siapa yang sanggup membangun masjid kalau bukan orang kaya? Dalam Islam diajarkan al-yadul ulia, tangan yang di atas, khairum minal yadis sufla, orang memberi lebih baik daripada menerima. Siapa yang sanggup memberi kalau bukan orang yang kaya, orang yang mampu? Bahkan kalau kita lihat dalam ibadah, ibadah-ibadah dalam Islam itu adalah ibadah yang menggunakan harta benda. Salat, salat itu baru sah kalau bisa menutup aurat. Menutup aurat itu menggunakan kain, kain itu dibeli menggunakan biaya. Melaksanakan ibadah puasa, ada sahur, ada berbuka. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah, bersahurlah, dalam sahur ada berkah. Kita disuruh bersahur, sahur itu makan, makanan butuh biaya. Ketika berbuka, dia juga butuh makanan. Bahkan dalam ajaran Islam, orang tidak diajarkan hanya berbuka untuk dirinya, tapi dia berbuka memberikan bukaan untuk orang lain. Man fattara sa'iman, siapa yang memberikan bukaan untuk orang lain yang berpuasa, kana lahu mithla ajrihi, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Apa maknanya? Ada unsur harta benda dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah penutup, puncak ibadah dalam Islam, walillahi 'alan nasi hajjul bait, Allah wajibkan haji ke Baitullah. Siapa yang pergi haji wajib itu? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Siapa yang mampu pergi haji Jarak tempuh Indonesia Arab Saudi 8,000 km. 40 hari butuh makanan, pakaian, transportasi, akomodasi, konsumsi. Apa itu semua? Ada biaya, unsur biaya di dalam. Jadi kalau ada orang Islam mengharamkan harta, maka tak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Jumu'ah yang selalu dibaca oleh para imam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa bertebaran? Wabtaghu min fadlillah, cari-cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis sahih, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-tajiru saduqul amin, seorang pedagang yang saduq, jujur, al-amin, yang amanah. Bagaimana nanti dia di akhirat? Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, nanti dia dibangkitkan di akhirat bersama tiga kelompok. Pertama, wan-nabiyyin, bersama para nabi, dibangkitkan dengan para nabi. Yang kedua, was-siddiqin, bersama para siddiqin, orang-orang yang benar. Yang ketiga, wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Betapa Allah Ta'ala mensejajarkan antara seorang pedagang, usahawan, konglomerat, tapi dia menggunakan itu untuk jalan Allah, dicari dengan cara yang benar, dikeluarkan pada jalur yang benar, maka dia disetarakan dengan para nabi, siddiqin, dan syuhada. Oleh sebab itu, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, sikap terhadap harta benda mesti seimbang. Kalau kita sudah dudukkan masalah harta benda dalam Islam, tapi ada yang dilarang. Apa itu? Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kamu amat sangat sayang kepada harta, sehingga rasa sayang itu membuat kikir, membuat pelit, tidak mengeluarkan hak yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kikir itu ada dalam diri manusia. Apakah sifat itu bisa bertambah? Bisa. Kapan dia bertambah? Hadis yang kita kaji pada siang hari ini. Ya kebaru bunu Adam, bertambah umur anak Adam, salah satu yang ikut bertambah adalah hubbul mal, sayang, cinta kepada harta. Oleh sebab itu, pada siang kesempatan yang mulia ini, habis salat fardu berjamaah, kita duduk sejenak, merenung, mengkaji hadis Rasulullah. Saya tak dapat mengukur, mengetahui apakah bapak ibu sayang pada harta. Bapak ibu pun tak juga tahu apa yang ada dalam hati saya, apakah saya sayang pada harta. Kita merenung masing-masing, tengok diri. Itulah orang yang kata Nabi beruntung. Tuba, berbahagialah. Siapa yang berbahagia itu? Liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, orang yang sibuk memikirkan aib, kekurangan, cacat dirinya, sehingga dia tak sempat memikirkan aib, cacat orang lain. Ketika kita sudah dikuasai cinta kepada harta, maka berat bersedekah, maka berat berinfak, maka berat menunaikan zakat, walaupun jumlahnya amat sangat sedikit kalau kita bandingkan dengan kewajiban dalam agama lain. Allah hanya tuntut kita 2,5%. Agama lain itu ada yang 7,5%, bahkan ada yang 10%, ada yang 15%. Mengapa rumah ibadahnya bagus? Mengapa arena tempat yang baik itu dibangun dengan manajemen yang profesional? Karena sumbangan dalam agamanya yang wajib, yang kuat, yang ketat. Kalau dia tidak tunaikan itu, nanti matinya tidak dikremasi. Kalau dia tidak bayar itu, maka dia akan dibiarkan, tidak masuk dalam pekuburan agama dia. Dalam agama Islam itu tidak berlaku, karena kita mengenal fardu kifayah. Orang yang bersedekah, tak bersedekah, tetap juga kita urus. Orang yang mau sholat dan tak sholat, tetap juga kita sholatkan. Begitulah lembutnya ajaran Islam. Tapi kelembutan itu banyak disalahgunakan, salah manfaatkan oleh orang-orang yang tidak merenung tentang dirinya. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu, salah satu perjuangan kita adalah perjuangan salat berjamaah. Itu perjuangan. Perjuangan untuk bangun malam, itu pun perjuangan yang berat. Tapi ada satu lagi perjuangan, perjuangan batin, tak nampak geraknya. Berjuang baca Quran, nampak mulutnya komat kamit, nampak suaranya keluar. Berjuang solat berjamaah, nampak kakinya melangkah. Tapi berjuang melawan kikir dalam hati, cinta kepada harta, dia perjuangan dalam batin. Ketika kita sanggup memberi, membagi kepada orang lain, maka sesungguhnya kita sudah menang melawan perjuangan itu. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita sudah dikuasai sifat bakhil, sifat kikir, dengan bertambahnya usia, bertambah sifat pelit tersebut, maka itulah yang disebut Nabi SAW, laisal mu'min. Kalau sudah laisal mu'min, berarti kafir, na'udzubillah. Laisal mu'min, siapa yang laisal mu'min itu? Man yashba', wajaruhu jau'an, orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Tahan dia melihat orang lain melarat, dia bisa tahan itu hartanya. Apa sebab pelit? Mengapa pelit datang? Hubbul mal, cinta terhadap harta yang berlebihan. Itu yang pertama yang ikut bertambah. Tadi saya sebutkan ada dua. Yang pertama hubbul mal, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulal umri, ingin panjang umur. Jangan sangka orang semakin bertambah usia dia semakin cepat berani ingin menghadapi mati. Semakin bertambah usia maka orang semakin takut mati dan semakin ingin panjang umur. Siapa yang mengatakan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berdasarkan hasil survei, ini bukan berdasarkan hasil percobaan, tapi ini ungkapan Nabi Muhammad yang berbicara, wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak mengikuti hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, yang dia sampaikan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, semakin bertambah umur, dua bertambah, bertambah paling cinta, sangat cinta, amat sangat cinta kepada harta. Yang kedua, sangat takut mati dan ingin panjang umur. Apakah Islam itu mengharamkan orang untuk panjang umur? Tidak. Islam itu sangat menghargai umur. Bahkan ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayun nasi khairun, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Nabi tak mengatakan orang paling baik orang yang paling cepat mati. Nabi mengatakan orang paling baik man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Panjang umur adalah doa kita. Kita disuruh untuk berdoa minta panjang umur. Tapi umur itu sudah ditetapkan Allah, Pak Ustaz. Mengapa kita minta panjang umur? Maka Syekh Sya'rawi mengatakan, memang betul Allah menyebutkan dalam Al-Quran, idza ja'a ajaluhum, kalau ajal sudah ditetapkan, la yasta'khiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wa la yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan sesaat. Lalu mengapa kita minta panjang umur kalau memang sudah ditetapkan Allah? Yang kita minta adalah keberkahan dalam umur itu. Ada orang yang usianya sampai 70-80 tapi karena tak ada berkah maka tak ada amal yang dapat diisi dalam usia yang panjang. Tapi ada orang yang mungkin usianya singkat tapi isi semuanya bermakna, bicaranya adalah nikmat, ungkapannya adalah rahmat, diamnya adalah fikir, geraknya adalah zikir, bermanfaat buat dirinya, berguna buat orang lain. Sehingga ketika Allah hisab itu usia maka dia dapat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah ni banyak. Latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat yang banyak. Tapi dari sekian banyak nikmat itu, nikmat pertama yang akan ditanya pada kita nanti adalah la tazulu qadama 'abrin. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri mempertanggungjawabkan amal di hadapan Allah. Yang pertama ditanya bukan puasa. Yang pertama ditanya bukan haji. Yang pertama ditanya bukan harta yang banyak. Yang pertama ditanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afna, umurnya kemana saja dia pakai, kemana dia gunakan. Mengapa dari sekian banyak nikmat itu yang pertama ditanya adalah umur? Karena nikmat pertama yang kita terima dalam rahim ibu kita adalah nikmat umur. Ketika kita berusia 120 hari dalam bentuk janin, saat itulah malaikat datang membawa. Apa yang dibawa malaikat? Yang dibawanya adalah umur ketika ruh berjumpa dengan jasad. Itulah pertama kali jantung kita berdetak dan saat itulah kita hidup sampai saat ini. Salahkah orang ingin umur panjang? Tak salah. Tapi ketika kematian yang akan datang itu ditakuti secara berlebihan, lalu datang stres, lalu datang penyakit, lalu datang hal-hal yang tak diinginkan, itu yang dilarang dalam Islam. Dan kita ingin disadarkan oleh Nabi lewat hadis yang kita kaji siang ini, bahwa ketika usia bertambah, ketakutan itu semakin datang, cinta kepada harta semakin bertambah, cinta kepada usia panjang dan takut pada kematian bukan semakin hilang, justru dia semakin kuat dalam diri kita. Kalau kita sudah tahu, maka kita persiapkan. Karena betapa banyak orang yang menghadapi musuh dengan mata tertutup. Kita ini semua menghadapi musuh, tapi ada orang yang siap siaga dan ada pula yang tak punya persiapan sama sekali. Kita diajarkan oleh Nabi, ketika dua musuh ini datang, cinta harta dan takut mati datang, maka kita sudah siap dan kita lawan dia dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hadis singkat yang kita kaji pada siang hari ini membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin tabah. Kita lawan cinta harta dengan sedekah, kita lawan hubbul mal dengan sedekah, kita lawan sifat kikir itu dengan menunaikan zakat. Adapun takut mati, ingin berangan-angan umur panjang, kita lawan dia dengan senantiasa siap siaga. Kapan kematian itu datang, kita siap. Bagaimana menyiapkannya? Kita isi usia yang dititipkan Allah ini dengan amal salih. Mudah-mudahan kita beruntung melawan keduanya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Di akhir majlis ini, hari Rabu terakhir sesi saya memberikan tausiah, karena bulan depan berarti kita tak lagi di bulan Syaban tapi di bulan Ramadan. Mohon maaf, terima kasih. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.